untuk mempunyai rasa takut seperti itu. Karena kita berhak hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ini adalah konsekuensi dari keimanan, bahwa rasa takut hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali bertambah kuat keimanan seorang hamba kepada Allah, maka hilang rasa takutnya kepada syaitan dan pengikut-pengikutnya. Sebaliknya, setiap kali bertambah lemah keimanan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah kuat rasa takutnya kepada syaitan dan pengikut-pengikutnya. Itu kandungan dari surat Ali Imran ayat 175. Kemudian kita sudah juga pelajari tentang surat At-Taubah ayat 18. Yang mana di dalam ayat ini juga berkaitan dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat ini, itu surah At-Taubah ayat 18, bahwa Allah Subhanahu wa taala meniadakan tentang pemakmuran masjid-masjid dengan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ibadahnya orang-orang musyrik tidak dinamakan oleh Allah sebagai pemakmuran masjid, karena ibadah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang benar-benar beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah yang senantiasa dilakukan oleh orang-orang yang beriman, baik di dalam masjid atau di luar masjid, adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua ayat sudah kita pelajari. Pada kesempatan kali ini kita membaca ayat yang ketiga yang dibawakan oleh penulis di dalam bab ke-32, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ayatnya, wa qawlihi wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah wa la in jaa'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'alama bima fi suduril alamin. Yang artinya, firman-Nya berbunyi, dan yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah, maka apabila ia disakiti karena ia beriman kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia sebagai azab Allah. Dan sungguh jika datang pertolongan dari Rabbmu, mereka pasti akan berkata, sesungguhnya kami adalah berserta kalian. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia? Surat Al-Ankabut ayat 10. Kita akan kupas, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini. Dan kita akan gali ayat ini, kemudian apakah memang di dalam ayat ini ada pendalilan tentang ibadah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungan ayat ini dengan bab takut kepada Allah? Apa hubungan ayat ini dengan bab takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita ingin mengenal dengan baik dulu tentang makna ayat ini. Mari kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan di antara manusia. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, maksud di antara manusia di sini adalah manusia yang imannya cuma di lisan, tidak sampai ke dalam hati. Imannya cuma di lisan, yang dimaksud firman Allah yang artinya dan di antara manusia ada orang yang berkata. Manusia di sini maksudnya adalah manusia-manusia yang mengatakan dengan lisannya kami beriman, akan tetapi tidak masuk keimanannya tersebut di dalam hatinya. Dan ini adalah orang-orang munafik. Contoh dari orang-orang munafik yang mengucapkan dengan lisannya kami beriman, sedangkan di dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Dan keimanan harus dari tiga sumber. Dengan lisan, mengucapkan saya beriman kepada Allah, mengucapkan dua kalimat syahadat, dan dengan hati meyakini bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, dan meyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, dan mengaplikasikannya dengan anggota tubuhnya, baik itu dengan sholat, puasa, zakat, berhaji, berumrah, membaca Al-Quran, ataupun beribadah-ibadah lainnya dengan anggota tubuhnya. Harus terkumpul keimanan dengan tiga ini, dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota tubuh. Para ulama mengatakan al-imanu qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'ati ar-rahman wa yanqusu bil 'isyan. Iman adalah mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Iman bertambah dengan ketaatan kepada Allah Ar-Rahman, dan berkurang dengan bermaksiat kepada Allah. Maka sekali lagi, yang dimaksud di sini, dan di antara manusia ada orang yang berkata. Manusia yang dimaksud di sini adalah manusia yang hanya beriman dengan lisannya, yaitu orang-orang munafik. Mereka mengatakan apa? Kami beriman kepada Allah. Dan apabila seorang mengatakan kami beriman kepada Allah, harus ada ujian. Kalau seseorang mengatakan kami beriman kepada Allah, harus ada apa? Ujian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Wa minan nas ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan untuk mengucapkan kami telah beriman? Siapa yang mengucapkan kami telah beriman pasti akan diuji. Ya, garis bawah itu baik-baik. Ketika Anda semakin beriman, maka pasti akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat perkataan Imam Al-Qayyim menarik di sini. Masalah ini. An-nas idza ursila ilaihimur rusul baina amray. Manusia jika diutus kepada mereka para rasul, maka mereka di antara dua keadaan. Imma an yaqulu ahaduhum amanna. Baik golongan yang pertama yang mengatakan kami beriman dengan apa yang dibawa oleh para rasul. Wa imma alla yaqulu dzalik bal yastamirru ala sayyiati wal kufr. Baik yang kedua, golongan manusia kedua yang tidak mau mengucapkan amanna, kami telah beriman. Ya, tidak mau dia mengucapkan ini. Tidak mau beriman kepada para rasul. Dan tetap di dalam maksiatnya. Maka, faman qala amanna imtahanahu rabbuhu wabtalahu wafatannahu. Siapa yang mengucapkan amanna, kami telah beriman, maka Allah akan menguji dia. Allah akan memberikan bala kepada dia. Allah akan memberikan cobaan kepada dia. Ingat, dan ini pelipur lara bagi yang beriman. Pelipur lara bagi yang beriman, tapi terkena musibah, ujian. Karena memang tabiat keimanan harus ada ujian. Ya? Sunnatullahi fil iman an yumtahan. Keputusan Allah di dalam keimanan harus ada ujian. Mau tidak mau. Agar Allah mengetahui mana yang benar-benar imannya dan mana yang dusta dalam imannya. Baik diuji nantinya dari hartanya, dari keluarganya, bahkan dari dirinya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, liyatabayyana as-sadiqu minal kadzib, agar terlihat yang benar imannya dari yang dusta imannya. Wa man lam yaqul amanna fala yuhsabu annahu yu'jizullah wa yafutuhu wa yasbiquhu. Adapun yang tidak mengucapkan amannya, tetap dalam kekafirannya, tetap dalam kemaksiatannya, kesyirikannya, maka jangan mengira dia bahwa Allah membiarkan dia. Enggak. Jangan mengira dia bahwa Allah melalaikan dia. Tidak. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, intinya ada perkara yang menarik disebutkan di sini oleh Imam Al-Qayyim. Beliau mengatakan, lakinnal mu'min yahsulu lahul alamu fid dunya ibtida'an thumma takunu lahul aqibatu fid dunya wal akhirah. Lihat ini. Ini pelipur lara saya bilang. Orang beriman, kadang di awal dia dapat ujian. Ujian tentang harta, ujian tentang penyakit pada tubuhnya, ujian tentang kerusakan keluarganya, istrinya, anaknya, atau apapun. Ibtidaan, awalnya saja. Lalu nanti nilai akhirnya dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya yang tadi yang tidak mau mengucapkan amanna. Wal mu'ridu 'anil iman tahsul lahu al-ladzah ibtida'an thumma yasiru lahu al-alamu da'im. Adapun yang tadi tidak mau beriman, tetap dalam maksiatnya, maka mungkin di awal-awal dia merasakan kelezatan, kenikmatan, keenakan, tetapi setelah itu dia akan merasakan kesulitan, musibah, bala selamanya di dunia dan di akhirat. Silakan pilih sekarang. Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penjelasan tentang ketika kami beriman kepada Allah, maka keimanan harus ada ujian. Orang yang beriman harus diuji. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, yubtala rajulu ala hasabi dinih. Seseorang akan diuji sesuai dengan agamanya. Fa in kana fi dinihi salabatun kana, kalau seandainya di dalam agamanya ada ketebalan iman, maka ujiannya akan berat. Lihat para nabi alaihissalatu wassalam. Lihat para nabi alaihissalatu wassalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, semua orang-orang terkenal di sisi Allah, mulia di sisi Allah, penuh dengan ujian. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal amsalu fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya. Wa in kana fi dini riqatan, kalau seandainya di dalam agamanya ada tipis imannya, maka fayubtala ala hasabidini, dia akan diuji sesuai dengan agamanya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Kita lanjutkan. Maka apabila ia disakiti karena ia beriman kepada Allah, ia menganggap ujian manusia itu sebagai azab Allah. Di sini ada, harus memperhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Apabila ia disakiti. Orang yang tadi mengucapkan imannya hanya dengan lisan, hanya dengan lisan, tanpa masuk ke dalam hati. Kalau seandainya dia disakiti, akibat dia beriman kepada Allah, dia dapat ujian. Akibat dia beriman kepada Allah. Seperti Bilal misalkan. Dapat ujian karena iman kepada Allah. Seperti Sumayyah. Seperti Yasir. Dapat ujian karena Allah. Karena dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang imannya cuma di lisan, maka ketika dia mendapatkan ujian, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Apa maksudnya? Ia menganggap fitnah manusia sebagai azab Allah. Fitnah di sini bukan arti dalam bahasa Indonesia. Bukan arti dalam bahasa Indonesia. Fitnah di sini maksudnya adalah gangguan manusia. Fitnah di sini maksudnya adalah gangguan manusia. Orang-orang yang mengucapkan imannya cuma di lisan, orang-orang yang imannya cuma di lisan, mengucapkan hanya dengan lisannya, tidak masuk ke dalam lubuk hatinya, tatkala dia diuji, apalagi tatkala dia mendapatkan gangguan dari manusia, maka dia menganggap itu adalah siksa Allah. Ini gara-gara kita beriman sih. Gara-gara panjangan jenggot nih, makanya dikeluarkan pegawai. Nah, gampangnya kayak itu. Sering para ustadz mendapati pertanyaan dari jamaahnya dengan pertanyaan yang memojokkan. Ustadz, kalau seandainya saya memanjangkan jenggot, celana di atas dua mata kaki, berjilbab lebar kalau perempuan, ataupun memakai cadar, maka bisa dipastikan saya akan dipecat. Sedangkan saya punya anak 10, rumah belum bayar kontrakan, bini lagi garing, dan semisalnya. Terus saja, seakan-akan syariat Islam menyulitkan manusia. Ya, ini namanya memojokkan agama demi hawa nafsunya. Itu persis seperti ini. Orang-orang yang mengucapkan hanya dengan lisannya saya beriman, tidak masuk ke dalam lubuk hati, kalau ada ujian, apalagi dari manusia, dia menganggap ujian itu adalah siksa Allah. Akhirnya murtad. Oh, ngalih berdoa lawan Tuhan ikam. Kada dikabulakan. Diuji dengan kemiskinan, akhirnya murtad. Kenapa? Karena dia menganggap ujian kemiskinan tersebut adalah siksa dari Allah. Ini sifat orang munafik. Makanya karakteristik yang sangat kuat dari seorang munafik adalah tidak istiqamah. Hati-hati. Yang mulai futur, yang asalnya semangat, kuat semangatnya untuk ibadah, untuk nuntut ilmu, untuk taat kepada Allah, mulai lemah nanti. Ini tanda-tanda kemunafikan masuk ke dalam dirinya. Ya, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi bisa dipahami ya, saya ulangi. Dan di antara manusia, apa di situ poin yang sudah saya sebutkan manusia? Manusia munafik. Bagaimana munafik? Yang cuma berkata dengan lisannya, tidak masuk ke dalam lubuk hatinya. Saya beriman, ya. Manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah, cuma di lisan. Akibat perkataan cuma di lisan, tidak masuk ke dalam lubuk hati. Kalau dia dapat ujian, ataupun dapat musibah, bahkan musibah itu dari orang lain, maka dia anggap itu adalah siksa dari siapa? Allah. Itu yang dimaksud, ia menganggap gangguan manusia itu sebagai siksa Allah. Dan tadi sudah saya tekankan, orang yang beriman, orang yang memulai, yang ingin memulai kehidupan baru, pasti ada ujiannya. Ya, pasti ada ujiannya. Yang ingin lebih baik, yang ingin dalam bahasa Indonesia insaf. Insaf itu sebenarnya dari bahasa Arab, insaf. Ya, insaf itu artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya, kembali bertaubat. Pasti ada ujiannya. Ya. Taubat dengan segala macam keistimewaannya, tetapi tidak semudah membalik telapak tangan. Keistimewaan taubat, at-taibu minadz-dzambi kamala dzambalahu. Orang yang bertaubat dari sebuah dosa, dia seperti tidak memiliki dosa apapun. Istimewa. Keistimewaan taubat, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Istimewa taubat, tetapi tidak semudah membalik telapak tangan. Harus ada apa? Ujian, musibah, kadang bala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita lanjutkan. Dan sungguh terus terang ya, ini kalimat paling sulit sebenarnya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan bisa dipahami. Bisa dipahami ya, Pak? Ya. Ini kalimat paling sulit sebenarnya. Kalau Anda baca mungkin tidak paham, baca sendirian enggak paham. Coba kita baca. Maka apabila ia disakiti karena ia beriman kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Paham? Kalau sekedar seperti itu, susah. Ya. Makanya yang dimaksud dari ia menganggap fitnah manusia, yaitu gangguan manusia kepada dia akibat dia beriman, itu sebagai siksa Allah. Gara-gara taat sih ini. Ya, gara-gara menjauhi maksiat sih jadinya kayak ini. Coba empat orang banyak kerja. Ya. Misalkan nyogok misalkan. Ini gara-gara menyogok sih. Coba empat orang banyak kerja. Terdenang kayak ini. Nah, itu sering seperti itu. Dia menganggap gangguan dari manusia adalah siksa Allah. Ini para ikhwah. Akibat menganggap seperti ini, apa maksudnya? Apa hubungannya dengan bab? Akibat menganggap bahwa kalau seandainya saya beriman, maka saya akan mendapatkan musibah, maka akhirnya dia takut kepada manusia. Di sini hubungan ayat dengan bab. Bahwa jangan takut. Takut hanya kepada siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Itu maksudnya. Itu hubungan ayat dengan bab. Akibat dia beriman, nanti kalau dia beriman, kalau dia taat, orang-orang akan mengganggu dia, maka akhirnya dia tidak mau beriman. Atau minimal tidak mau memperlihatkan keimanannya. Takut diganggu manusia. Maka jangan takut. Takut hanya kepada siapa? Allah. Contoh misalkan, sholat. Sholat di negeri kafir. Tidak ada masjid kadang, tidak ada musalla di tempat-tempat umum. Maka jangan takut. Nanti tidak enak, nanti ditangkap polisi, nanti. Ya, jangan takut. Sholat saja, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibat takut, akhirnya dia tidak taat kepada Allah, tidak sholat. Atau sholatnya cuma mengingat. Ah, sudah sembahyang. Ya, ini tidak benar para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu, ya. Akibat takut diejek manusia, dia makan sambil berdiri ketika walimatul urus. Supan kita. Itu bukan supan tuh dalam bahasa agama. Itu namanya khajal. Itu bukan supan karena supan atau haya, malu. Malu itu adalah khuluqun jamilun yahmiluhu fa'iluhu ala fi'lil jamil. Sifat malu adalah sifat yang baik yang mengajak pelakunya untuk berbuat kebaikan. Ya. Jadi kalau seandainya ada orang di walimatul urus makan sambil berdiri ketika ditanya, Ustaz, kenapa makan sambil berdiri? Karena nyaman, sopan kita. Ini bukan sopan, Ustaz. Ini adalah penakut, penakut kepada manusia. Dan itu hubungan dari bab. Contoh-contoh yang begitu banyak, itulah maksud dari hadis. Paham maksud saya, Pak? Maksud dari ayat ini. Ya. Kalau ada yang mengganggu dia, mencela dia, memaki dia, maka dia jadikan, ah ini gara-gara beragama. Dia jadikan itu siksa Allah. Maka akhirnya dia tidak mau beragama. Akhirnya murtad. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, sekali lagi, hubungan ayat ini dengan bab adalah, ya, bisa digarisbawahi, hubungan ayat ini dengan bab adalah, gara-gara takut kepada manusia, maka tidak mau mengerjakan syariat Allah. Oleh karena itu, takutlah hanya kepada siapa? Allah. Itu hubungan ayat ini dengan bab. Sama dalam berjihad. Orang-orang munafik. Ya. Di peperangan Uhud misalkan. Keluar dari kota Madinah. Sekitar 7 kilo. Ke Uhud. Ke daerah Uhud. 1000 orang. Mereka akhirnya. Dari 1000 itu. Pulang 300 orang munafik. Dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya Abdullah tapi munafik. Jadi jangan tertipu dengan nama. Dan jangan tertipu dengan tempat. Tempat tidak mensucikan manusia. Ya. 1000 pulang 300 menjadi 700. Gara-gara kenapa? Karena mereka takut kepada selain Allah. Jadi hubungan ayat ini gara-gara takut kepada selain Allah, akhirnya tidak mau menampakkan syariat Allah. Maka jangan lakukan seperti itu. Takutlah hanya kepada Allah. Kalaupun datang musibah, itu berarti murni apa? Takdir Allah. Untuk ujian bagi kita. Apakah benar beriman atau tidak beriman. Kemudian kita lanjutkan. Arti ayat ini, dan sungguh jika datang pertolongan dari Tuhanmu, mereka pasti berkata sesungguhnya kami adalah berserta kalian. Nah, orang munafik, kalau sudah menang, baru mereka, oh, kami kan sama kalian. Ya, kesel sekali Pak. Coba bayangkan Pian, di muka musuh, Mbah Tuh ada di higa kawan higa kita, aku break dulu lah. Ya, subhanallah. Sangkal benar. Ya, itu marah sekali. Tapi kalau pas menang, dia datang. Kita kawan gelap. Nah, itu orang munafik itu. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena takut kepada gangguan manusia. Makanya para sahabat terkenal dengan pemberaninya. Tidak takut kematian. Dan mereka punya sebab. Mudah-mudahan sebab ini juga menular pada diri kita. Para sahabat mempunyai keberanian. Tidak takut kepada kematian. Dan ada sebabnya. Lihat sahabat yang memberikan surat kepada Heraklius. Kepada Azimur Rum. Pemimpin tertinggi Romawi. Kisra. Kaisar. Persia. Dia mengatakan aslim taslam. Wa illa atika birijalin yuhibbunal mauta minal haya. Masuk Islam engkau, maka kamu akan selamat. Kalau sudah baca surat itu, kamu masuk Islam, maka kamu akan selamat. Kalau tidak, aku akan datangkan kepadamu bala tentara yang lebih mencintai kematian dibandingkan kehidupannya. Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu, ketika peperangan Uhud, beliau makan kurma. Kemudian beliau melihat, ini kurma kok lama sekali dimakan. Kurma. Akhirnya kurmanya beliau letakkan, kemudian beliau berperang. Tidak main dengan dunia. Apa sebab? Lihat sebabnya, mudah-mudahan kita bisa menulari sebab ini. Sebabnya adalah mereka Jadi ini pernah ditanyakan oleh ulama-ulama terdahulu kepada para sahabat, kenapa kalian lebih menyukai kematian dibandingkan kehidupan? Sedangkan kami lebih suka kehidupan dibandingkan kematian. Seorang sahabat menjawab, li'annahum, karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, ammarul akhirah wa kharrabud dunya. Mereka, para sahabat Nabi, memakmurkan akhirat mereka. Mereka di akhirat sudah punya kebun kurma, sudah punya rumah, sudah punya alat transportasi, sudah punya bidadari yang begitu banyak. Makanya mereka ingin mati setelahnya bertemu dengan semua yang mereka makmurkan tersebut. Dan mereka hancurkan semua kehidupan dunia mereka. Seperti misalkan Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah. Di Mekah terkenal sangat kaya. Kalau orang masuk ke dalam pintu tersebut, mungkin di sini mencium bau wanginya. Saking kayanya. Tapi ketika di Mekah, ketika di Madinah, berhijrah dari Mekah ke kota Madinah, meninggal di peperangan Uhud, hanya punya satu kain. Ditutup, kepalanya kelihatan kakinya. Kakinya ditutup, kelihatan kepalanya. Dan kulitnya bersisik. Gara-gara tidak terurus. Kharabul dunia wa ammarul akhirah. Mereka menghancurkan dunia mereka. Pantas untuk ditinggalkan. Dan memakmurkan akhirat mereka. Adapun, kata ulama ini, wa nahnu al-yawm, dan kita sekarang ini, ammarud dunia wa kharabdal akhirah. Kita memakmurkan dunia kita dan menghancurkan akhirat kita. Itu yang membedakan kenapa para sahabat lebih menyukai kematian dibandingkan kehidupannya. Berbeda dengan sebagian orang, bahkan sebagian besar manusia di zaman sekarang ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya kami adalah berserta kalian. Ini orang munafik. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada manusia? Orang munafik mungkin bisa mengelabui manusia. Bahkan Rasulullah SAW melarang untuk dibunuh orang munafik. Beliau mengatakan, jangan kalian bunuh orang munafik. Jangan sampai nanti ada sejarah yang mengatakan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membunuh sahabatnya. Karena kemunafikan kan ada di dalam apa? Dalam hati, tidak terlihat lahiriahnya. Tetapi Allah yang lebih mengetahuinya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayat-ayat yang berkaitan dengan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati membuat kita semakin muraqabah. Awalaisallahu bi'alama bima fi suduril alamin. Membuat kita semakin ikhlas, menjauhi sifat riya. Karena Allah tahu, manusia mungkin tidak. Tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Kelihatannya tidak ikhlas benar. Tapi Allah lebih mengetahui. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada pada dada-dada manusia? Ini ayat yang kita baca pada kesempatan kali ini. Azan dulu, silakan. Ya, kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi sekali lagi, hubungan ayat ini dengan bab adalah yaitu seorang yang takut kepada gangguan manusia karena dia beriman kepada Allah, maka ini termasuk takut kepada selain Allah. Dan ini termasuk dari lemahnya iman. Saya ulangi. Ya. Hubungan ayat ini dengan bab takut, seorang yang takut kepada gangguan manusia gara-gara dia beriman kepada Allah, maka ini termasuk rasa takut kepada selain Allah. Dia tidak mau sholat karena takut dipotong gaji. Maka ini berarti takut kepada selain Allah. Sama. Orang ini mengucapkan saya beriman. Tapi kalau seandainya diganggu oleh manusia, dia menganggap gangguan manusia tersebut akibat keimanan dia. Akibat keimanan dia. Dan ini siksa Allah bagi dia, menurut dia. Ini seperti itu. Bisa dipahami, Pak, ayat ini? Seorang gara-gara beriman, akhirnya dia takut untuk melakukan keimanannya. Karena takut gangguan dari manusia. Maka ini termasuk dari takut kepada selain Allah. Maka jangan lakukan seperti itu. Tetap saja, kerjakan perintah Allah. Kalau itu perintah, jauhi larangan Allah. Kalau itu larangan, tetap beriman. Jangan takut dengan gangguan manusia. Dan subhanallah para ikhwah, orang yang bertakwa kepada Allah, dia tidak akan takut karena akan dicukupkan oleh Allah. Nanti kita akan bahas nih. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan seperti ini. Jangan kita mencari ridha manusia, tapi Allah murka. Nah, itu maksudnya. Ya? Jangan kita mencari ridha manusia. Yang penting kawan senang. Ada apa-apa maksiat sedikit-sedikit. Enggak. Ya? Itu maksud dari ayat ini. Dan itu hubungan ayat ini dengan bab. Bab kita apa tadi? Takut kepada Allah. Baik. Kita akan ambil beberapa faedah dari ayat ini. Yang pertama, termasuk takut kepada selain Allah adalah takut diganggu manusia karena melaksanakan syariat Allah. Takut dicela oleh manusia karena melakukan syariat Allah. Saya ulangi. Termasuk takut kepada selain Allah adalah takut diganggu manusia karena melaksanakan syariat Allah. Saya beri contoh misalkan yang punya warung makan. Datang para pegawai-pegawai dari sebuah kantor. Kemudian makan atas biaya dari kantor. Setelah itu minta bon kosong. Mohon ditutup. Minta bon kosong. Yang jaga anak-anaknya jangan buka tabir. Untuk apa bon kosong? Hah? Agar nantinya ditulis dengan sesuai dengan kehendaknya. Di markup. Ya. Maka yang pemilik warung makan jangan takut. Takut apa di sini? Kada datang lagi esok. Karena kada kawa kompromi dalam maksiat. Jangan takut. Apabila si pemilik warung makan dia takut, maka berarti itu termasuk takut kepada selain Allah. Gara-gara dia beriman, dia takut kepada selain Allah. Dan ini termasuk takut yang tercela, yang mengurangi kesempurnaan iman. Bisa dipahami contoh-contoh yang begitu banyak saya sebutkan ini? Baik. Yang kedua, harus sabar dalam iman tatkala mendapatkan ujian. Ya. Harus sabar dalam iman tatkala mendapatkan ujian. Faedah yang ketiga dari ayat ini adalah termasuk ketetapan Allah bahwa keimanan pasti diuji. Mau tidak mau. Makanya kalau ada orang yang jarang-jarang diuji, ini periksa. Jangan-jangan itu istidraj, penguluran waktu oleh Allah untuk akhirnya nanti diberikan su'ul khatimah. Yang berdoa sekali ngangkat tangan, kabul langsung. Ya, hidupnya nyaman, kada pernah sulit. Mantri aja ada pernah. Itu hati-hati itu. Ya. Jangan-jangan itu istidraj. Yaitu rencana Allah untuk menjadikan dia mati dalam su'ul khatimah. Hati-hati. Makanya para ikhwah. Kadang kita itu bahkan mendapatkan lezatnya munajat kepada Allah. Benar-benar semangat ngangkat tangan tak kalah sempit. Kalau sudah lapang semua, sehat badan, parut kanyang, bini ada, ya, jarang ngangkat tangan. Kapan ada ngangkat tangan? Tatkala ada ujian. Tatkala ada musibah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya sebagian ulama salaf terdahulu, kadang ketika mendapatkan musibah, mereka berlezat-lezat dengan musibah itu. Tatkala itu merasa dekat dengan Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, betul? Yang keempat yaitu rendahnya semangat orang munafik. Rendahnya semangat orang munafik. Nah, apabila ada di antara kita-kita yang semangatnya rendah, seadanya, aduh kayaknya jegin, kena ngalih. Ya. Aduh segin, kena ngalih. Itu ada bibit-bibit kemunafikan di dalam diri. Karena ciri karakteristik orang munafik, semangatnya rendah. Tidak tinggi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu tetapnya ilmu pengetahuan Allah yang membuat seseorang semakin muraqabah. Muraqabah apa? Hati. Kalau lahiriah banyak yang melihat. Ya. Banyak yang melihat. Hati. Ada orang dulu Pak. Saya dulu waktu masih pra kuliah. Satu tahun di Madinah pra kuliah. Sengaja kita kadang-kadang seperti itu. Untuk menambah sisa umur hidup di Madinah. Jadi kita sengaja mengambil pra kuliah persiapan bahasa. Padahal tidak terlalu membutuhkannya. Ada guru saya waktu itu di prakuliah bercerita, ada sebagian orang, kan kita tahu orang Arab Saudi, kalau pakaian mereka pakai peci, pakai surban. Tahu ya? Pakai peci, pakai surban. Ada sebagian orang yang kalau tidak pakai surban, tidak mau ke masjid. Ya? Kalau tidak pakai surban, tidak mau ke masjid. Padahal, ya, yang dilihat bukan hanya sekedar surban, tetapi bagaimana dia bisa menghadiri sholat berjamaah. Maka perhatikan, ya, tetapnya ilmu pengetahuan Allah yang membuat seseorang semakin muraqabah, terutama perkara hati. Yang mana hati, kata Rasulullah SAW, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Ingatlah, di dalam badan manusia terdapat sepotong daging. Jika dia baik, maka seluruh anggota tubuh akan baik. Jika dia buruk, maka seluruh anggota tubuh akan rusak. Ingatlah bahwa sepotong daging tersebut adalah hati, ada yang menafsirkan jantung. Nah, dengan kita meyakini Allah Maha mengetahui, ini membuat kita muraqabah terutama dalam permasalahan hati. Untuk apa kita beramal? Untuk siapa? Terus kita mengintrospeksi diri agar tidak riya, agar tidak ujub. Ya. Amun kada aku kada jalan buhannya tuh. Ya. Itu apa? Ujub apa riya itu? Hah? Ujub apa riya? Mun kada aku kada jalan do. Ujub apa riya? Ujub merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu namanya apa? Ujub. Kalau riya memperbagus amalan agar dipuji. Ya, memperlihatkan amalan agar dipuji sehingga mendapatkan hadiah. Itu namanya apa? Riya. Nah, dengan mengetahui Allah Maha mengetahui, biarkan aja. Apa bisa ditulis? Ini kadang-kadang hari Jumat, subhanallah, hari Jumat sudah menyumbang 5.000. Ya, mohon dibacakan Al-Fatihah atas nama si Fulan, Bapak si Fulan, 5.000. Ya, subhanallah. Ya, mun namanya tidak tertulis pada nama pertama, kada mau jadi. Kada aku hadir. Kenapa? Kedengaranku situ. Ya, atau nama lain. Namanya hamba Allah, biar kada ketahuan. Tapi menyumbangnya 1.125.750 rupiah. Nah, itu aku tuh. Ada 750 ribunya, 750 rupiahnya. Bangga dia, bangga. Allahu a'lamu bima fi suduril alamin. Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Ya, hati-hati. Dan riya setipis. Riya itu tipis. Tidak terlihat oleh manusia karena dia memang permasalahan hati. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan sekarang hadis yang pertama dalam bab ini. Hadis yang pertama di dalam bab ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan hadisnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an inna min dha'fil yaqini an turdhiya an-nasa bi sakhatillah wa an tahmadahum ala rizqillah wa an tadhummahum ala ma lam yu'tikallah. Inna rizqallahi la yajurruhu hirsu haris wa la yarudduhu karahiyatu karih. Artinya diriwayatkan hadis marfu'. Hadis marfu' artinya hadis secara bahasa, ya. Marfu' itu terangkat. Marfu' artinya secara bahasa apa? Terangkat. Dan saya pesan kepada bapak-bapak, saya lihat ada yang baru-baru harus memiliki kitab. Ya, karena saya konsen dengan kitabnya. Hadis marfu, hadisnya hadis yang terangkat secara bahasa. Maksudnya terangkat apa? Sampai sanadnya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai periwayatannya kepada Rasulullah. Ya. Jadi hadis marfu adalah hadis yang sampai periwayatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri, nama asli beliau Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Min sigharis sahabah fi zamanir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sahabat yang muda belia di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pelajaran yang kita bisa ambil dari seorang Abu Sa'id adalah beliau muda-muda taat ibadah. Muda-muda penuntut ilmu. Maka para ikhwah yang ada di hadapan saya, terutama yang muda-muda, ya, ataupun tua-tua yang berdarah muda. Karena ada orang, kata orang, sudah umur 40 itu tua berdarah muda. Ya, puber yang kedua. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Jadi, beliau masih muda menuntut ilmu. Sehingga akhirnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau menjadi ahli ilmu. Dan disebut oleh Imam Muhammad bin Ahmad Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala, kana muftiul Madinah. Artinya bahwa Abu Sa'id Al-Khudri adalah mufti ahli fatwa kota Madinah. Padahal masih muda. Maka gunakan waktunya sebaik-baiknya. Menghafal di waktu muda tidak sama dengan menghafal di waktu tua. Ya, menghafal Al-Quran di waktu muda tidak sama dengan menghafal Al-Quran di waktu tua. Menghafal di waktu muda, terutama masih anak-anak, itu seperti memahat di batu. Dia pasti akan ada bekasnya dan tidak mudah hilang. Adapun menghafal di waktu tua seperti memahat di atas air. Ya, hafal jam 7, 7:30 hilang. Mencari untuk silin lawan kopi. Subhanallah, ya. Dan sangat rugi ketika kita diberikan umur, kemudian kita lewatkan begitu saja tanpa terasa, sekarang sudah 40, 50. Maka yang muda-muda yang masih kepala 2, ya, jangan sampai masuk kepala 3, tidak beramal dan tidak menghasilkan prestasi. Sesungguhnya yang akan dilihat oleh Allah bukan bentuk rupa, harta mewah, akan tetapi yang dilihat oleh Allah adalah prestasi dalam ibadah. Kita lanjutkan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, maksudnya hadis ini yang meriwayatkan adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Sesungguhnya termasuk lemahnya keyakinan. Lemahnya keyakinan. Apabila kamu mencari kerelaan manusia dengan mengabaikan kemurkaan Allah. Ini lemah iman ini. Manusia senang, tapi dengan mengambil murka Allah. Ini tidak benar. Ya, pernah kejadian para ikhwah di Damam waktu itu. Ada perusahaan ownernya milik orang Indonesia. Tapi kafir. Kemudian pekerjanya orang Muslim. Ketika pemilik perusahaan yang kafir ini datang ke negeri Arab Saudi, kemudian menjelek-jelekkan dan mengolok-ngolok agama Islam, maka si pegawai ini demi dunia, demi jabatan, demi uang, demi harta, demi mencari muka, dia juga ikut-ikutan mengiyakan, mengolok-ngolok agama. Kata orang kafir ini, kenapa tuh pemerintah apa wanita-wanita Arab Saudi bercadar, pakainya hitam-hitam, kok enggak modis sekali? Nafas susah, tidak masuk ke dalam hak asasi manusia, menghalangi orang bernafas, dan semisalnya. Maka si pegawai ini mengatakan, ya begitulah mereka, susah untuk dinasihati. Ini cari muka, ya, demi dunia. Dan itu yang disebut dalam hadis Rasul, riwayat Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya." Bersegeralah kalian beramal sebelum datang keadaan-keadaan genting yang gambarannya seperti melipat lipatan di malam gelap gulita, kegentingan yang sangat tipis. Saking tipisnya, seseorang beriman di pagi hari, sore hari kafir. Sore hari kafir, sore hari beriman, pagi hari kafir. Kenapa? Karena menjual agamanya demi untuk mendapatkan secuil dari perkara dunia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk kelemahan keyakinan. Dan ini adalah gangguan iblis kepada manusia. Yaitu dilemahkan keyakinan tentang pahala akhirat. Saya sering menyebut akan hal ini. Sebutkan dalam surah Al-A'raf. Qala, iblis berkata, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fabima aghwaitani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kata iblis, sebagaimana engkau telah menyimpangkan aku dari jalanmu yang lurus, sungguh aku akan benar-benar hadang hambamu dari jalanmu yang lurus. Aku akan ganggu mereka dari depan. Maksud Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsiri bahwa maksud iblis mengganggu manusia dari depan adalah usyakkikuhum fi akhiratihim. Aku akan ragukan kepada mereka tentang akhirat. Apa yang ada di akhirat? Surga. Diragukan tentang surga, kenikmatannya. Ya, ini para ikhwah, ini termasuk, ya, termasuk daripada lemahnya keyakinan. Ketika seseorang mencari kerelaan manusia, tetapi dia tidak memperhatikan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Persis seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yastakhfuna minan nas, wala yastakhfuna minallah. Mereka lebih takut kepada manusia, tetapi tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sisi mana lemahnya keyakinannya, lemahnya imannya? Karena dia menganggap, lihat, penting ini. Dari sisi mana orang yang mencari ridho manusia tetapi Allah murka, ini disebut sebagai lemah iman. Dari sisi mana? Dari sisi bahwa dia menganggap apa yang ada di tangan manusia, ini yang hakiki. Sedangkan yang ada dijanjikan oleh Allah, itu nanti. Hayalan. Mungkin gak ada. Itu disebut sebagai lemah iman. Lemah keyakinan. Ya, sama orang yang ragu-ragu untuk bersedekah. Banyak berhitung. Ya, menjalankan harta di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ragu-ragu. Ini sebenarnya lemah iman. Lemah keyakinan bahwa Allah maha kuasa untuk menggantinya. Allah maha perkasa untuk menggantinya yang lebih baik. Sama juga dengan orang yang mencari ridha manusia demi dapat murka Allah subhanahu wa ta'ala. Asalkan dapat dunia. Kemudian, penulis mengatakan, memuji mereka atas rezeki yang diberikan Allah lewat mereka. Nah, ini juga termasuk dari lemahnya keyakinan. Yaitu memuji orang yang memberikan kepada dia harta, dunia, kemewahan, materi. Padahal itu rezeki berasal dari siapa? Dari Allah. Terlalu berlebihan memujinya. Ini termasuk lemahnya keyakinan. Dan biasanya orang-orang seperti ini, Pak, banyak riaknya. Ya? Jadi riya itu sebenarnya sumbernya adalah lemah yakin kepada Allah. Garis bawah itu baik-baik. Sumber riya adalah lemahnya tentang keyakinan luasnya karunia Allah. Makanya dia berpindah kepada apa yang ada di tangan manusia. Saya ulangi, sumber riya adalah lemah keyakinan tentang karunia Allah. Makanya dia berpindah kepada apa saja yang ada di tangan manusia. Ini makanya dia riya. Memuji mereka atas rezeki Allah. Artinya, mereka dipuji habis-habisan. Ketika, misalkan, si Fulan, ini si Fulan dengan si Fulan A, dengan Allan. Fulan, Allan. Si Fulan memberikan hadiah kepada Allan. Allan memuji si Fulan ini habis-habisan. Padahal hadiah yang diberikan oleh si Fulan, pemberian siapa aslinya? Allah. Si Alan yang memuji habis-habisan si Fulan ini sebenarnya sedang lemah keyakinannya. Kenapa lemah yakinnya? Dia mengira bahwasanya rizki itu tidak akan pernah datang kecuali dari si Fulan. Padahal kalau Allah ingin, jangankan dari satu Fulan. Dari fulan yang lain, meskipun mungkin tidak ada caranya, tetap kata Allah, kalau bisa datang tidak? Ya, jadi perlu digarisbawahi, lemahnya keyakinan dari sisi mana? Dari sisi ketika seseorang memuji si fulan terlalu berlebihan. Dia meyakini bahwa hanya dari dia datang pertolongan. Ini lemah keyakinan. Kemudian, kita lanjutkan. Kemudian ada perkara menarik, Pak. hal yang tercelak juga dengan sifat seperti ini, sebenarnya dia sedang kurang iman tentang takdir. Ya. Bisa dikatakan pula dia kurang keyakinannya tentang takdir. Jadi orang, misalkan, dia lebih mendahulukan keridhaan manusia dibandingkan keridhaan Allah. Dia terlalu memuji kebaikan manusia, tidak bersyukur kepada Allah. Ini sebenarnya dia sedang kurang beriman tentang apa? Takdir. Bahwa wa illa, kata Rasulullah SAW, i'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhtaka lam yakun liyusibak. Bahwa apa yang menimpamu karena memang sudah takdirmu tidak akan pernah meleset. Apa yang belum menimpamu karena memang belum takdirmu tidak akan pernah terkena. Jadi orang ketika dia terlalu memuji manusia atas kebaikannya, atau terlalu mengedepankan kerelaan manusia dibandingkan keridhaan Allah, padahal itu maksiat, ini sebenarnya dia kurang beriman tentang apa tadi? Takdir. Subhanallah, lari ke sana coba larinya. Ini dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau mengatakan, saya bacakan perkataan beliau. Wa yadkhulu fi dhalika tahqiqul iman bil qadari sabiq. Dan masuk dalam hal ini, perkara seperti ini adalah beriman kepada takdir yang telah lalu. Kemudian kita lanjutkan. Dan mencela mereka atas sesuatu yang belum diberikan oleh Allah kepadamu lewat mereka. Apa maksudnya? Mencela mereka. Jadi misalkan ada tadi si Fulan. Kemudian yang kedua tadi siapa? Allan. Fulan dan Allan. Fulan ternyata tidak memberi hadiah kepada Allan. Allan mencela si Fulan. Ya, habis-habisan. Oh, dasar engken. Pemalar. Apa lagi? Ya. Kikir, pelit, medit, bakhil. Ya. 1000 aja kada dibari. Oh, macam-macam pokoknya. Padahal itu yang tidak memberi siapa? Si Alan mencela habis-habisan si Fulan karena tidak mendapatkan sesuatu dunia dari Fulan. Ini termasuk lemah keyakinan. Keyakinan terhadap takdir. Jadi mungkin kita bisa garis bawahi biar lebih mudah memahami. Perhatikan. Lemah keyakinan. Ada 3 contoh disebutkan dalam hadis itu. Yang pertama apa? Lebih mencari ridha manusia atau kerelaan manusia dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, contoh lemah keyakinan adalah memuji berlebihan terhadap kebaikan seseorang dan melupakan Allah. Dan melupakan bahwa melupakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa aslinya itu pemberian Allah. Yang ketiga, mencela berlebihan terhadap perbuatan buruk seseorang. Ya. Mencela berlebihan terhadap perbuatan buruk seseorang karena dia tidak dapat dari orang lain kebaikan tersebut. Nah, yang kenapa saya harus nulis, yang saya ingin bicarakan lemah keyakinannya dari sisi mana? Ini yang lemah keyakinannya dari sisi mana? Yang pertama, lemah keyakinan dari sisi keyakinan, apa tadi saya sebutkan? Beriman kepada takdir. Karena kalau seandainya, ya, sesuatu sudah ditakdirkan, kalau kita dapat, pasti dapat. Tidak akan pernah meleset, tidak tepat, walau sedikit pun, pasti dapat. Kalau memang sudah waktunya dapat, maka tidak perlu kita lebih mencari keridhaan manusia, tetapi kita bermaksiat. Tidak perlu juga terlalu memuji berlebihan seseorang. Cukup kita ucapkan jazakallahu khairan. Ini tidak. Wah, kalau kada si fulan mati aku. Ada manusia seperti itu. Menghamba kepada pemberian orang. Ya, membudakkan diri kepada seseorang. Dan subhanallah, ada memang pepatah mengatakan, ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. Berbuat baik kamu kepada manusia, maka kamu akan bisa membudakkan hatinya. Bagaimanapun Pak, orang kalau dibuat baik, dia akan berbuat baik kepada kita. Itu tabiat manusia. Ya, akan tetapi tetap, orang yang beriman, yang belajar tauhid, dia mengatakan, ini karunia Allah melalui orang tersebut. Ya, ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut hanya sebab yang Allah berikan untuk memudahkan urusan. Jadi kalau seandainya orang tersebut melakukan kesalahan, meskipun dia memberi, ya, dan si fulan yang diberi ini melihat kesalahan tersebut, tetap dia menasihati. Si fulan salah, wahai fulan, antum ngasih anak betul. Iya. Antum ngasih kebaikan kepada anak betul, tapi antum dalam masa ini salah. Mohon maaf. Nah, ini kuat keimanan. Nah, lemah keyakinan yang kedua, ya, keyakinan bahwa karunia semuanya milik siapa? Milik Allah. Ah, kau aja kalau bacalah. Orang yang terlalu berlebihan memuji sang pemberi, orang yang terlalu mencela orang yang tidak memberi, itu kurang keyakinannya. Keyakinan karunia hanya datang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita lanjutkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini ada perkara menarik. Ini iman. Ini perkataan yang meneguhkan iman. Semoga Anda, terutama para pedagang dan para laki-laki yang terutama membiayai keluarganya, ya, coba pegang ini baik-baik. Jadikan ini prinsip hidup dalam perkara rezeki. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda, sesungguhnya rezeki Allah tidak dapat didatangkan oleh ketamakan orang yang tamak. Dan tidak pula dapat digagalkan oleh kebencian orang yang membenci. Apa maksudnya para ikhwah? Bahwa sekuat apapun orang berusaha tamak terhadap harta, kalau kata Allah belum dapat, dapat kira-kira enggak? Ya? Berobat dari penyakit. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala katakan belum sembuh, tidak akan sembuh. Maka selalu sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayat yang menunjukkan akan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar surat ke-39 ayat 38. Lihat. Wala in sa'altahum, jika kamu bertanya kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy, man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan mengucapkan, benar-benar mengucapkan Allah. Qul, katakan wahai Muhammad. Kalau begitu, kalau mereka meyakini bahwa sang pencipta adalah Allah, qul, katakan wahai Muhammad. Afara'aitum ma tad'una min dunillah, apa pendapat kalian, sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah? In aradani Allahu bidhur, hal hunna kashifatu durri, kalau seandainya Allah menginginkan aku mendapat musibah, apakah sembahan selain Allah bisa melepaskan aku dari musibah tersebut? Bisa gak? Tidak. Kalau Allah menginginkan seseorang dapat penyakit, kira-kira sembahan selain Allah bisa tidak menahan seseorang ini tidak dapat penyakit? Tidak bisa. Au aradani birahmah, hal hunna mumsikat rahmati? Atau kalau seandainya seseorang diinginkan oleh Allah dapat kasih sayang, dapat kelapangan hidup, kenyamanan hidup, apakah selain Allah bisa memberikan mudarat kepada dia? Bisa tidak? Tidak akan bisa. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dari perkataan ini. Inna rizqallah la yajurru hirsu haris wa la yaruddu karahiyatu kari. Sesungguhnya rezeki Allah tidak akan didorong oleh rasa tamak yang dimiliki oleh orang-orang yang tamak, atau tidak akan ditolak oleh orang-orang yang tidak mau atau membenci atas rezeki tersebut. Tidak akan bisa. Kalau memang sudah takdirnya dapat, pasti dapat. Kalau memang belum takdirnya, tidak akan pernah dapat. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Perkataan seperti ini resapkan di dalam hati tatkala kita berdagang, nih yang depan jualan baju, ya, kemudian jualan buku, kemudian jualan pentol, buka apa namanya, potong rambut, laundry atau apa-apa. Maka kalau seandainya seseorang dapat rezekinya, kemarin saya di Mekah, itu di Mekah seperti mengulang hari-hari kuliah karena bersama Syekh besar Dr. Ustaz Firanda Andir Jahfidzullah, kemana-mana berdua, ya, ke pasar berdua, ke kamar mandi sarapan berdua, pokoknya kemana-mana berdua. Dan yang ikut umrah pasti tahu, sarapan kita melihat sebuah warung, di sana ada orang jualan sandwich, satu warung sandwich, satu warung. Lihat, kata Ustaz Beranda, lihat Din, subhanallah, ini ditakdirkan oleh Allah laku, di sampingnya tidak laku, padahal isinya semuanya sama. Karunia dari Allah. Dan memahami seperti ini, seseorang tidak akan pernah hasad. Ya, tidak pernah hasad. Si fulan ada ustaz yang muridnya berkhidmat kepada dia. Muridnya mentranskrip kajiannya, kemudian dijadikan buku. Padahal bukan ustaz yang nulis, muridnya yang nulis. Itu pemberian Allah. Yang lain gak boleh iri. Ya, yang lain gak boleh iri. Karena itu pemberian Allah. Ada ustaz yang mungkin dia cuma lulusan sekolah biasa misalkan, tetapi kemudian dia mengajar agama, dia lebih berkah, lebih diterima oleh orang dibandingkan yang lulusan Madinah misalkan. Itu adalah karunia siapa? Allah. Makanya saya sering mengatakan, tidak akan pernah bisa disamakan Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad, Nabi Musa dengan Nabi Isa alaihissalam. Karena itu karunia Allah. Rezeki juga begitu. Lihat pian di pasar. Ya, yang jualan peci banyak. Yang didatangi orang mungkin di situ. Nanti misalkan habis di sini, ya, barang yang di sini habis, maka dia akan ngambil dari yang sana. Paham maksud saya, Pak? Subhanallah. Begitulah rezeki Allah. Yang penting kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah wa ajmilu fit talab. Dua konsep rezeki. Takwa kepada Allah, perbaiki usaha. Harus ada promosi, tempat bersih, kemudian terang benderang misalkan. Harus ada usaha yang baik. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, habis waktu kita. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis ini adalah hadis yang lemah, dilemahkan oleh sebagian ulama. Ya, hadis ini lemah, dilemahkan oleh sebagian ulama karena di dalamnya ada seorang perawi Muhammad bin Marwan As-Suddi dan beliau adalah seorang perawi yang lemah. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Ad-Du'afa wal Matrukin, para perawi lemah dan para perawi yang ditinggalkan hadisnya. Mereka mengatakan dhaif. Ya. Muhammad bin Marwan As-Suddi ini lemah. Kemudian juga di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Musa bin Bilal. Musa bin Bilal ini saqit. Saqit itu artinya keadaannya jatuh. Tidak bisa diterima hadisnya. Maka hadisnya ini lemah. Tetapi makna-makna yang ada di dalam hadis ini sahih. Terutama nanti ada penguatnya. Dan dari sini kita mentolerir apa yang dilakukan oleh penulis. Syekh Muhammad At-Tamimi. Kenapa menyebutkan hadis lemah di dalam kitabnya? Karena beliau, pertama, maknanya sahih. Yang kedua, setelah itu ada hadis yang beliau sebutkan yang semakna dengan hadis ini yang sahih. Jadi, begitu. Kalau seandainya ada orang bertanya, kenapa Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan hadis lemah di dalam kitab Tauhid? Karena kita jawab bahwa ya, maknanya sahih. Yang kedua, setelah hadis lemah ini beliau menyebutkan hadis yang semakna yang sahih. Nah, begitu. Dan sering sudah saya singgung bahwa hadis lemah tidak bisa dipakai. Baik di dalam akidah, ibadah, ataupun muamalah, atau fadha'ilul a'mal. Pendapat yang paling kuat tidak dapat dipakai. Ya, karena hadis lemah menimbulkan ilmu yang sangat lemah yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Demikian. Wallahu a'lam. Kira-kira itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Silahkan jika ada pertanyaan, satu atau dua orang. Silahkan Bapak yang pakai kacamata berpeci hitam. Terima kasih. Silahkan. Misalnya kita punya anak-anak atau ibu-ibu yang takut ke dapur, takut ada hantu gitu. Apakah itu tergolong takut kepada selain Allah gitu? Iya. Ini sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang pengertian pembagian rasa takut. Ya. Dibagi oleh para ulama ada tiga. Rasa takut yang syirik akbar, rasa takut yang haram, dosa besar, dan rasa takut yang merupakan tabiat manusia. Rasa takut yang syirik akbar adalah rasa takut yang di dalamnya terdapat pengagungan dan kecintaan. Rasa takut rahasia, ini tidak benar kecuali diberikan hanya kepada Allah. Adapun rasa takut yang haram, yaitu rasa takut yang apabila kita takut kepada sesuatu, akhirnya kita meninggalkan perintah Allah. Meninggalkan kewajiban. Melanggar larangan karena takut. Maka ini adalah muharram dan dosa besar. Tetapi tidak sampai kepada kesyirikan. Ada rasa takut yang tabiat manusia. Seperti rasa takut kepada kegelapan, rasa takut kepada binatang buas, rasa panas, ya, maka ini tabiat manusia. Kalau tabiat manusia, maka rasa takut ini mubah. Asalkan jangan sampai berpindah kepada yang kedua. Ya, maka pertanyaan Bapak tadi, takut ke dapur karena takut hantu. Ini rasa takut yang pertama. Yang pertama, bukan tabiat manusia. Yang pertama, karena dia takut kepada selain Allah yang di dalamnya dia meyakini ada yang bisa memberikan manfaat atau mudarat selain Allah. Nah, ini bahaya. Ya, wallahu a'lam. Rasa takut berjalan malam-malam di depan kuburan. Kita tanya, takutnya kenapa? Takut karena gelap? Maka takut karena gelap mungkin bisa menjadi tabiat. Atau takut karena pengagungan terhadap sesuatu yang bisa memberikan mudarat, bahaya. Maka ini bisa ditakutkan masuk ke dalam jurang kesyirikan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan di luar tema. Bolehkah meluruskan rambut untuk memenuhi permintaan suami? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, meluruskan rambut tidak mengapa. Ya, karena dia bukan bagian dari merusak atau merubah ciptaan Allah. Karena rambutnya masih ada. Ya. Dan kenapa berurusan dengan seperti misalkan saya beri contoh, mencabut bulu alis mata, kemudian mentato, kemudian merenggangkan gigi. Ya, siapa yang nonton Roja TV tadi pagi pasti tahu ini. Kenapa ini dilarang? Karena di dalamnya ada merubah ciptaan Allah. Dan merubah ciptaan Allah adalah salah satu langkah syaitan mengganggu manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, fala yughayyirunna." Ya, surat An-Nisa surat ke-4 ayat 119. Sungguh kata iblis, aku akan benar-benar perintahkan manusia agar mereka benar-benar merubah ciptaan Allah. Lihat, semua jenis bentuk operasi atau hal-hal yang dilakukan pada tubuh yang merubah ciptaan Allah bukan karena pengobatan, bukan karena sesuatu yang sangat mendesak untuk kesehatan, maka ini termasuk merubah ciptaan Allah. Paham maksudnya? Dan meluruskan rambut maka bukan termasuk dari merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah mencari jalan pintas ketika saat pembuatan SIM atau semisalnya karena sudah berulang-ulang tidak lulus-lulus? Apa maksudnya jalan pintas? Kalau yang dimaksud jalan pintas adalah seseorang ya, ujiannya yang aturan begini-begini, kemudian jalan pintas begitu saja, maka ini tidak terlarang. Ya. Karena polisinya mungkin sudah munyak. Pian kada lulus-lulus belok-beloknya, sudah gelurus saja kan sudah. Itu kalau yang dimaksud jalan pintas seperti itu tidak terlarang. Tapi kalau yang dimaksud jalan pintas menyogok. Yang pengertian menyogok adalah ihqaqu batilin atau ibtalu haqqin. Yang dimaksud dengan menyogok adalah pemberian hak kepada yang tidak berhak atau menggagalkan hak yang berhak, maka ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Dan itu kan untuk keselamatan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengobati kecanduan medsos dan film anime? Saya di masjid ini ditanya 2 kali tentang film anime. Ada orang yang, kalau tidak salah di masjid ini, kalau tidak salah di masjid yang lain. Ada orang saking sukanya film animasi, dia mengatakan, "Ustadz, saya mau bertobat dari film animasi. Kira-kira nanti di surga ada gak film animasi?" Subhanallah, ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang kecanduan medsos, media sosial, ya, maka ketahui baik-baik bahwa umurmu adalah modal hidup. Habis umur, habis modal. Makanya Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala mengatakan, "Al-waqtu kasayf illam taqta'hu qata'aka." Waktu itu bagaikan pedang. Jika kamu tidak menggunakannya sebaiknya, dia akan menggunakanmu, dia akan memotongmu. Di dalam hadis di dalam perkataan Imam Syafi'i yang lain, beliau mengatakan an-nafsu illam tashtaghilhu bil haqq ashghalatka bil batil. Artinya jiwa, jika kamu tidak sibukkan dengan kebaikan, maka dia akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Tidak ada pilihan kedua. Imma batil atau imma khair. Batil atau amal saleh. Dan sosial media, dia perkara yang mubah. Dia bisa menjadi nikmat dan bisa menjadi nikmah. Nikmat yaitu bisa menyampaikan agama, mencari pahala sebanyak-banyaknya, atau bisa menjadi siksa. Digunakan untuk maksiat, membuang-buang waktu, apalagi cenderung membuka hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan dosa. Wallahu a'lam. Orang yang beriman akan diuji oleh Allah. Di ayat lain, Allah menjanjikan barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, niscaya akan ditambah nikmat tersebut. Bagaimana hubungan antara surat Al-Ankabut ayat 10 dengan surat Ibrahim ayat 7? Maksudnya adalah bahwa orang yang bersyukur kepada Allah, maka dia akan ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian jangan dikira hanya dengan kemiskinan. Bahkan kekayaan pun disebut sebagai ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma idza mabtalahu rabbuhu." Habis itu فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمًا. Adapun orang yang diuji oleh Allah, maka diluaskan rezekinya oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah. Ini diuji oleh Allah. Jadi kemiskinan, kekayaan adalah ujian. Begitu sambungan atau bagaimana menyatukan antara ujian dengan kemiskinan, dengan ujian dengan kekayaan. Ini surat wasiat kan ya? Apa benar kalau kita masuk neraka kita dimusuhi syaitan atau ditemani syaitan? Jadi ditemani syaitan atau tidak? Maksudnya mungkin ini adalah bahwa seseorang yang masuk ke dalam neraka, maka dia akan menjadi temannya syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Sesungguhnya syaitan mengajak pengikut-pengikutnya kepada neraka sa'ir. Jadi siapa yang masuk ke dalam neraka, dia akan menjadi temannya syaitan. Apakah diperbolehkan? Tidak paham saya maksud pertanyaannya. Apakah benar kalau hafal surat kita ditolongnya? Contoh hafal Al-Ikhlas dan Al-Bayyinah, apakah bisa memberi syafaat? Orang Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Qur'an, as-siyam wal-Qur'an yashfa'ani yaumal qiyamah." Artinya puasa dan bacaan Al-Qur'an nanti akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Yaqulul Qur'an, "Ya Rabbi, mana'tuhu an-nauma bil-lail. Fashaffi'ni fihi." Bacaan Al-Qur'an nanti di hari kiamat akan berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku larang dia untuk tidur di malam hari karena membacaku. Maka beri ampunilah dosanya. Berikanlah syafaatku kepadanya." Maksudnya ampunilah dosanya. Jadi Al-Quran pemberi syafaat. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Dan pembaca di sini, para ulama di antaranya Syekh Ibnu Baz rahimahullah, lebih condong kepada bukan sekedar membaca, tetapi menghafal. Karena kalau ukurannya membaca, maka semuanya akan sama, semuanya banyak bacaan, sehingga tidak ada keistimewaan. Sedangkan hafalan tidak semua orang menghafal, sehingga terjadi keistimewaan. Disitulah berlaku syafaat. Wallahu a'lam. Bagaimana mengatasi anak usia 4 tahun yang kalau ditegur karena berbuat salah, anak langsung memukul orang tuanya. Ini saya lihat nih ketika di pesawat pulang dari Jeddah ke Indonesia. Saya lihat anak tersebut suka mukulin orang tuanya. Ya. Dimarahin sedikit pukul orang tuanya. Maka saya nasihatkan yang pertama, berikan contoh kepada anak, jangan dipukuli. Itu kebiasaan orang tua yang dicontoh oleh anaknya. Saya pernah di Damam, istri ditanya oleh seorang ibu, tolong tanyain kepada Ustadz, kenapa anak saya kalau seandainya marah, dia mengangkat suara, membanting pintu, mengeluarkan sumpah serapah, seluruh jenis binatang buas keluar dari mulutnya, memanggil nama saya. Maka saya tanya kepada istri saya, tanyakan ke ibu tersebut, suaminya kalau marah bagaimana? Maka sang ibu menjawab, persis seperti itu. Berarti dia mencontoh bapaknya. Karena memang anak yang dia contoh adalah orang yang terdekat yang selalu berhubungan dengan dia, yaitu bapaknya. Dan contoh teladan, atau contoh, bukan contoh teladan, contoh adalah sistem pendidikan yang paling jitu di dalam dunia pendidikan. Mencontoh. Lihat anak, bayi, belum tahu apa-apa. Tapi ketika yang dicontohkan oleh anaknya, oleh orang tuanya adalah ucapan, Abah, Abah, dia kan bisa. Karena dia dicontohkan. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Yang kedua, diruqyah anaknya. Diruqyah anaknya agar senantiasa taat, kemudian tidak memukul orang tuanya. Yang ketiga, didoakan. Ya, agar anaknya menjadi qurratu ain, sejuk dipandang mata, kemudian menjadi anak yang saleh dan semisalnya. Adapun cara preventif sebelum terjadinya anak, ketika kita membuat anak, maka pakai bacaan, jangan asal main tempur. Pakai bismillah, Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ma Ustaz, 5 sudah kada bacaan ya, Pak? Sudah. Saya berhenti ikut arisan keluarga karena di dalamnya ada yasinan dan tahlilan dan doa bersama. Perlukah saya menjelaskan alasan saya berhenti tersebut kepada keluarga besar saya? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang tidak diperbolehkan untuk mengikuti sebuah praktek kegiatan amalan yang disangka ibadah, padahal dia bukan ibadah. Padahal dia belum diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya, merutinkan pembacaan surat Yasin pada waktu-waktu tertentu dengan batasan-batasan tertentu. Maka ini belum ada dalil. Belum ada dalil yang mengkhususkan akan hal itu. Kemudian juga membaca ucapan La ilaha illallah dengan batasan jumlah tertentu dalam waktu yang tertentu, di tempat tertentu, dengan gaya tertentu. Maka ini memerlukan dalil dan belum ada dalil. Maka pada saat itu dia tidak diperbolehkan untuk mengikutinya. Ya, tidak diperbolehkan untuk mengikutinya. Dan dia berhak untuk tidak mengikutinya. Wallahu a'lam. Bolehkah istri menggugat cerai karena sudah tidak ada ketenangan dalam rumah tangga dan tidak ditakut dan ditakutkan agama istri dan anak-anak rusak juga? Istri sudah tidak mencintai suami lagi karena agamanya rusak. Kalau seandainya alasannya seperti ini, agama sang suami rusak, misalkan main sihir, percaya jimat, percaya tukang ramal, agamanya rusak. Ya, keyakinannya rusak. Ataupun akhlaknya rusak. Seperti main wanita, minum khamar, berjudi. Sesudah dinasehati dan melakukan tahapan-tahapan yang sesuai dengan syariat. Tahapannya yaitu menasehati. Kemudian tidak mempan, didatangkan keluarga. Dua keluarga sekaligus dinasehati. Tidak mempan juga, maka dia istikharah, dia berhak untuk mencari imam, pemimpin keluarga yang mempunyai agama. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'ayyun." Jika datang kepada kalian laki-laki yang kalian rela akan agama dan budi pekertinya, lihat ya. Lihat para perempuan yang di belakang ini. Ya. Baik perempuan-perempuan yang belum pernah menikah, perawan ataupun janda-janda kembang. Perhatikan, dahulukan yang punya agama, bukan yang hidung mancung berkulit putih, membawa mobil mewah, rumah mega, bukan. Dahulukan yang punya agama. Lihat Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i. Beliau ditanya, "Mimman tuzawwiju ibnatak?" Kepada siapa engkau akan nikahkan anak perempuanmu? Maka beliau menjawab, "Mimman ittaqallah." Kepada seorang yang bertakwa kepada Allah. Kenapa wahai Hasan rahimahullah? Beliau menjawab, "Li'annahu idza ahabbaha akramaha wa illam yuhibha lam yadhlimha." Suami kalau bertakwa dan dia mencintai istrinya, dia akan sangat memuliakan istrinya, ratu di rumahnya. Dan jika suami bertakwa tapi kurang mencintai istrinya, ada kan kadang-kadang suami yang ya alhamdulillah dapat juga saya ini peng sudah nasibnya, kadang kalau lagi susah ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau dia tidak mencintainya, artinya tidak terlalu mencintainya secukupnya, maka dia tidak akan pernah menzaliminya. Ini kalau suami bertakwa. Sering sekali kita dapati bapak ibu saudara saudari yang menikah ditinggal oleh suami, menikah ditinggal oleh, sering pertanyaan seperti ini sering. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah karena yang didahulukan cuma dunia, materi, rupa, harta. Ya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik. Jika memang alasannya agamanya rusak, boleh dia minta cerai. Yang disebut dalam hukum fikih khulu', dalam peradilan agama disebut menggugat cerai. Nanti hukumnya ada tersendiri di pengadilan agama. Allahu a'lam. Saya mau bertanya, teman saya bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perhubungan. Dikala ada seorang yang datang ingin menghidupkan kir, akan tetapi teman saya mengambil keuntungan dari pembuatan buku kir tersebut tanpa sepengetahuan klien tersebut. Apakah hukumnya? Maka jawabannya, jika mengambil keuntungan seperti ini menyalahi peraturan yang ada, maka tidak diperkenankan dalam agama. Ya. Jadi ini maksudnya mungkin para calo-calo yang ingin, yang berurusan untuk memperpanjang STNK atau untuk mengurus sebuah jasa, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia boleh menjual jasa. Akan tetapi mengatakan biayanya sekian, padahal sekian ini dusta. Paham maksud saya? Dia boleh menjual jasa. "Pak, ini biayanya 150.000. Ya. Untuk memperpanjang STNK, biayanya 150.000. Misalkan peraturan memang resmi. Seperti itu contohnya. Tetapi kemudian dia katakan 200.000, padahal harganya 100.000. Ini dusta. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man ghasya falaysa minni." siapa yang menipu bukan dariku. Hadis riwayat Muslim. Dan Rasul SAW juga bersabda di riwayat Bukhari, Inna la yazalu rajulu yakdhibu wa yataharral innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa la yazalu rajulu yakdhibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Sesungguhnya seseorang sesungguhnya dusta menghantarkan kepada keburukan, pasti buruk ya, hartanya pun tidak berkah nantinya. Ingat itu baik-baik, hartanya tidak berkah. Dan keburukan menghantarkan kepada neraka. Sesungguhnya seseorang masih saja berdusta sampai ditulis sebagai tukang dusta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan menjadi calo ya, tidak mengapa asalkan dia berkata jujur. Wallahu a'lam. Saya sekarang anak dari ibu penjual zenit atau obat terlarang. Ibunya yang berjualan. Jadi sudah saya peringatkan beberapa kali untuk berhenti menjual obat tersebut. Tapi malah saya dimusuhi, tidak ditegur. Dan anak saya tidak pernah dijenguk. Pada saat terakhir saya melarang ibu saya untuk berhenti menjual obat tersebut sampai hari ini. Apa yang harus saya lakukan supaya tidak durhaka kepada ibu kandung saya? Maka jawabannya, terus nasihati sang ibu. Meskipun Anda tidak ditegur. Nasihati. Dan perbaiki niat dalam menasihati. Wallahi Pak, yang berbicara di hadapan Bapak mempunyai pengalaman akan hal itu. Terus nasihati. Sampai Allah tahu bahwa kita ikhlas menasihati orang tua. Ya. Ikhlaskan niat. Karena biasanya dengan perkataan dari hati yang ikhlas akan menghujam ke dalam hati. Makana min qalbin yasilu ila qalbin. Sesuatu yang dari hati akan sampai kepada hati. Maka ikhlaskan niat. Yang kedua, tetap berbuat baik kepada mereka. Kepada ibu terutama. Dengan perintah dari Allah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu musyrik dan memaksamu untuk melakukan kesyirikan tanpa ilmu, maka jangan taati mereka berdua, tetapi gauli mereka berdua dengan baik. Tidak boleh ikutan maksiat dengan maksiat mereka, tetapi tetap bergaul dengan mereka dengan baik. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, khususnya ibu, ini ditanya tentang ibu. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi bi husni sahabati ya Rasulullah? Ayyun nasi ahaqqu bi husni sahabati ya Rasulullah? Siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ummuk." Tiga kali beliau ulangi itu. Ibumu. Maka berbuat baik. Dan bakti yang paling utama dari seorang anak kepada orang tua adalah menyelamatkan sang orang tua dari jeratan maksiat, terutama kesyirikan, kemunafikan, kekafiran, dan dosa-dosa besar. Ya. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah. Karena hati yang membolak-balikan adalah Allah. Berdoa kepada Allah. Berdoa yang benar-benar yakin Allah akan merubah hatinya. Jangan pernah putus asa. Lihat Abu Hurairah sampai datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar mendoakan ibunya. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma hdi umma Abi Hurairah." Ya Allah, berikan petunjuk kepada ibu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akhirnya doanya dikabulkan, Abu Hurairah pulang, ibunya masuk dalam agama Islam. Wallahi Pak, tidak ada yang lebih lezat dalam perihal berbakti dibandingkan menyelamatkan orang tua dari dosa. Ya, adapun uang yang kita beri, kemudian kebaikan-kebaikan yang kita kasihkan, itu tidak senilai dengan menyelamatkan mereka dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikian, dan saya berdoa di majlis ini, di masjid, di tempat yang mulia ini, dengan nama-nama Allah yang husna. dan sifat-sifatnya yang ulia. Kita berdoa dengan nama Allah yang agung, yang paling agung. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zham. Ya Allah, kami memohon dengan namamu yang paling agung. Hendaknya semua orang tua yang hadir di sini dan seluruh kaum muslimin yang belum mengenal sunnah dan belum bertobat agar diberikan petunjuk oleh Allah. Sungguh Bapak-bapak ikhwan yang dirahmati, berat hati kita. Bahkan bukan tahap hanya jamaah. Para ustaz pengajar kadang-kadang bapaknya masih melakukan kesyirikan. Ini berat. Ya. Maka beruntunglah orang tua yang sudah mengenal dakwah, mengenal orientasi hidup. Ini apa nih? Ya, mengenal orientasi hidup bahwa kehidupan yang hakiki adalah akhirat. Ini dibaca gak? Kita sudah jam 9.04 nih. Tapi beliau menulis, kita hormati ya. Dan pelajaran pada Eko yang menarik, salah satu hal yang sangat menarik saya dapati waktu umroh kemarin adalah berduaan dengan kawan saya, adalah beliau sangat menjaga perasaan orang lain. Mudah-mudahan itu akhlak baik. Ya, akhlak baik. Kita baca, sebagaimana kita ketahui bahwasanya musik dalam Islam itu hukumnya haram. Bagaimana pendapat Pak Ustadz mengenai upacara bendera setiap hari Senin di sekolah-sekolah anak-anak di mana menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan mengheningkan cipta diiringi lantunan lagu disertai alat musik? Tetap haram. Ya, tetap haram. La ta'ata fi ma'siyatillah innama ta'atu fil ma'ruf. Tetap haram. Tetapi di sana dilihat ada kemaslahatan kalau seandainya ada bahaya, ancaman dari pihak penguasa, misalkan dianggap teroris atau apa, maka pada saat itu diambil yang paling ringan hukumnya. Bukan berarti halal menjadinya, tetapi tetap haram. Wallahu a'lam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam hadis yang banyak tentang haramnya musik, haramnya nyanyian, haramnya alat-alat musik. Di antaranya hadis riwayat Bukhari secara muallaq, la ya'tiyanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh akan datang orang-orang dari umatku yang menghalalkan. Menghalalkan berarti asalnya haram. Al-hira, perzinahan, wal khamra, minuman yang memabukkan, wal ma'azif, dan alat-alat musik. Wallahu alam. Teman saya ada yang bekerja di sebuah instansi asuransi. Dia seorang akhwat dan sebenarnya ingin berhenti karena sudah mengenal sunnah. Akan tetapi orang tuanya tidak mengizinkannya berhenti apabila belum menemukan pekerjaan pengganti. Bila sudah keluar atau dia menikah dulu dan setelah bersuami baru diberi izin berhenti oleh orang tuanya. Bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ya, perlu didudukan dulu bekerja di asuransi. Asuransi adalah judi, untung-untungan. Ya. Yang dapat kecelakaan dapat, yang tidak dapat kecelakaan tidak dapat. Itu satu, asuransi gambling, judi. Yang kedua, asuransi di dalamnya terdapat su'udzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa Allah akan selalu berbuat buruk kepadanya. Makanya dia perlu jaminan. Yang ketiga, asuransi terkadang di dalamnya memakan harta orang lain tanpa kebenaran. Dia baru ikut sebulan, ketika dia terkena sesuatu, dia mendapatkan biaya yang begitu banyak. Ini uang dari mana? Maka dia adalah mengambil harta orang lain tanpa kebenaran. Yang keempat, asuransi di dalamnya gharar, yaitu ketidakpastian. Dan sesuatu yang tidak pasti dalam transaksi-transaksi perekonomian Islam diharamkan. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil gharar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang tentang gharar, ketidakpastian. Maka untuk perempuan ini berhenti bekerja dia. Ya, dan semoga Allah memberikan yang lebih baik. Adapun larangan orang tuanya, maka pada saat itu dia bisa memberikan nasihat, masukan kepada orang tuanya. Tetapi tidak boleh taat atas larangan tersebut. Wallahu a'lam. Dan apabila si perempuan tersebut ingin cara cepat, maka menikahlah. Banyak murid yang pemuda-pemuda di sini. Ya. Kenapa kak saya pulpian kah? Ndak. Ada wani sih itu. Yang ketiga, apabila dia memutuskan keluar, bolehkah uang tabungan sewaktu bekerja di instansi asuransi tersebut dijadikan modal untuk buka usaha? Berhubung teman saya tersebut umurnya sudah tidak memenuhi persyaratan lagi untuk penerimaan pegawai pada umumnya, dan dia hanya punya uang dari tabungan tersebut. Ini hasil dari pekerjaan. Hasil dari pekerjaan haram adalah haram. Hasil dari pekerjaan haram adalah haram. Maka lebih baik dia mencari modal yang halal dulu, kemudian dia gunakan untuk berdagang. Dan harus kuat keyakinan. Ya. Yang sudah ditakdirkan oleh Allah tidak akan pernah meleset. Karunia Allah luas. Takwa didahulukan dan perbaiki usaha. Pasti seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Ini yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.